Mitra Bisnis, Kompas menulis, jemaah Ahmadiyah di Bandung gagal melaksanakan salat Id ataupun penyembelihan hewan kurban Jumat lalu, menyusul keributan dengan ormas tertentu sejak malam sebelumnya. Insiden ini disebut sebagai bentuk pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah terhadap hak warga untuk beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Mahendra Data. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Jadi yang pertama tentunya kalau dikatakan itu sebagai bentuk pembiaran pemerintah terhadap kegiatan beribadah, itu terus terang saya pada posisi yang tidak setuju dan tidak sepakat. Karena kita harus lihat dulu tentang konteks permasalahan. Jadi yang pertama pembiaran memang ada. Pembiaran justru ada pada pembiaran terhadap kegiatan yang jelas-jelas sudah dilarang untuk dilakukan di dalam wilayah Jawa Barat. Sebagaimana kita ketahui, sudah ada peraturan gubernur di Jawa Barat yang melarang Ahmadiyah untuk melakukan aktivitas. Ya, artinya melakukan aktivitas itu apapun juga yang bersifat siar. Sebagaimana kita ketahui, siar atau dakwah itu bisa dalam berbagai macam jenis. Termasuk antara lain melakukan ibadah di tempat umum, itu pun adalah merupakan sebuah katakanlah siar atau hal yang bisa menyampaikan ajaran. Sebagaimana kita ketahui dalam dasarnya itu kan undang-undang tentang penodaan agama, yaitu undang-undang tentang penistaan agama yang menjadi dasar pelarangan tersebut ya. Undang-undangnya mohon maaf saya terlupa nomornya, tapi tahunnya tahun 61 itu. Di situ adalah dalam bentuk apapun organisasi yang sudah dilarang untuk melakukan aktivitas itu tidak boleh menyampaikan ajarannya. Ahmadiyah ini dinyatakan dilarang, dianggap sesat dan menyesatkan itu oleh antara lain oleh SKD 3 Menteri untuk tingkat nasional dan untuk tingkat Jawa Barat itu oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi yang jangan terlalu ditutup-tutupi dengan kata-kata melakukan ibadah kurban dan ibadah sholat seperti, sekali lagi, seperti umat Islam pada umumnya. Ini kita harus cerdas di sini. Mereka memang melakukan banyak ritual seperti orang Islam, tetapi mereka punya nabi lain yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka mengakui ada nabi lain setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini blundernya. Bahkan di dalam beberapa kitab tazkirah mereka, yang mereka sebut Ahmad atau yang menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad, itu yang mereka maksudkan bukan Ahmad atau Muhammad bin Abi Thalib yang lahir di Mekah, tetapi Ahmad itu merujuk pada nabi mereka atau Mirza Ghulam Ahmad. Sangat jelas, pemerintah juga tidak sembarangan untuk melakukan istilahnya menetapkan sebuah organisasi itu terlarang ataupun ajarannya menjadi dianggap sesat dan menyesatkan. Pasti tentunya dengan suatu penelitian yang sangat mendalam. Jadi kembali lagi persoalan semula, jadi yang dilarang itu bukan ibadah sholat dan ibadah kurbannya yang seperti umat Islam, tetapi apa yang dibalik itu. Kemana mereka merujuk ini. Selama mereka merujuk kepada nabi mereka yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, tentunya itu tidak bisa menggunakan atribut-atribut atau beribadah seperti orang Islam. Satu itu. Mengenai masalah kekerasan yang terjadi, itu memang disayangkan. Bagaimanapun juga penyelesaiannya bukan kekerasan. Jadi bukan penghalangan kegiatan beribadah, tetapi pembiaran terhadap SK mereka sendiri. SK gubernur itu sendiri. Bahwa SK gubernur tersebut hanya merupakan sebuah kertas yang kemudian tidak dilakukan pengawasan ataupun penindakannya. Sehingga menimbulkan gejolak. Saya tidak bisa mengatakan menyetujui gejolak itu. Dua-duanya harus tetap mendapat tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu untuk kedepannya, tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan terkait hal-hal seperti ini, Pak? Begini, kalau memang itu dilarang, ya dilarang. Kalau mereka melakukan kegiatan, itu ada pasal pidananya. Sebaiknya pemerintah segera mengusut itu berdasarkan pasal pidana yang ada. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang merasa tidak senang atau dan lain sebagainya, itu bisa diakomodir dengan sebuah kebijakan pemerintah yang tegas. Nah, untuk tidak melanggar hak asasi manusia, maka pemerintah harus lebih tanggap dan lebih cepat mengambil reaksi dengan cara menindak mereka berdasarkan hukum yang berlaku dan secara transparan. Artinya, itu juga harus diketahui oleh masyarakat bahwa Ahmadiyah ini ditindak karena masih melakukan kegiatan, padahal sudah dilarang untuk tidak melakukan kegiatan. Begitu. Demikian pengacara Mahendra Data, saya Wendy Lim.